Yang pertama, konsep bernegara didasari musyawarah. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Betul. Tidak ada kebijaksanaan pribadi. Semua kebijakan negara harus didasarkan pada musyawarah. Itu intinya dalam Islam. Tidak ada misalnya saya jadi presiden langsung bikin peraturan tanpa musyawarah. Tidak ada itu. Menurut konsep Islam, semua kebijakan negara harus berdasarkan musyawarah bersama. Alangkah indahnya negara semacam ini. Yang kedua, yang penting pejabat negaranya antu adul amanati ila ahliya. Pejabat negaranya yang penting manusianya, bukan peraturannya. Di Indonesia peraturan bagus, undang-undangnya bagus. Yang tidak bagus manusianya. Maka Imam Jelasis mengadakan perombakan. Siapa yang mau jadi pejabat pemerintah, jangan sembarangan mengangkat pejabat negara. Siapa yang layak jadi ketua RT? Siapa yang layak jadi ketua RW? Siapa yang layak jadi lurah kepala desa? Siapa yang layak menjadi wali kota, bupati? Siapa yang layak jadi gubernur? Siapa yang layak jadi presiden? Jangan mengangkat jabatan seenaknya. Angkat yang mempunyai kafaah, kemampuan. Ini Umar bin Aziz. Jangan mengangkat pejabat karena keluarga. Jangan pejabat keluarga, pejabat karena kawan atau karena senang. Dan mencopot pejabat karena benci, itu tidak benar. Setelah manusianya dipilih bagus, baru yang ketiga, konsep Umar bin Aziz, undang-undang. Undang-undang nomor 3. Yang perlu manusianya yang jadi ketua RT itu, manusianya yang jadi ketua RW itu, manusianya yang jadi camat itu, benar-benar tidak punya kafaah, kemampuan. Baik dari segi pemikirannya, baik dari segi akhlaknya. Pilih pejabatnya dulu, baru peraturan, baru tegakkan hukum. Antahkumu bil adli, tegakkan hukum yang adil. Itu baru yang ketiga. Konsep Umar Ibn Aziz yang keempat, pejabat pemerintah seluruhnya, mulai RT sampai presidennya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, menterinya amar ma'ruf nahi munkar, anggota DPR-nya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, baru negara beres. Kalau tidak, tidak beres. Bagaimana Habib? Sampai kok cuma melotot aja. Benar enggak di pidato saya ini? Ini sudah genap konsepnya bernegara. Itu Islam. Kita didik anak kita di pesantren dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi. Nanti tampil di tengah-tengah masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Santri-santri yang akan keluar, kau jangan hanya bangga menjadi alumni Darussalam. Kau tamat dari Darussalam terjun ke masyarakat, akhlakmu yang terpenting. Di tengah-tengah masyarakat kau jangan minta dihargai. Hargailah orang lain. Di tengah-tengah masyarakat kau jangan minta dihormati. Hormatilah orang lain. Ini prinsip. Mempunyai prinsip hidup. Saya tidak minta dihormati, tapi saya menghormati orang lain. Saya tidak minta dihargai, tapi hargai orang lain. Di masyarakat orang yang berharga yang dicium tangannya itu, karena mereka orang yang sudah berjasa. Katakan kiai di kampung, cuma ngajar Al-Quran. Sekian puluh ribu anak bangsa sudah bisa membaca Al-Quran. Karena kiai tadi yang ngajar Al-Quran. Dia sudah berjasa, dicium tangannya oleh masyarakat karena jasanya. Engkau tamat dari pondok pesantren Darussalam, bisa baca kitab, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab, keilmuanmu kau pegang, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun kau hebatnya dari pondok pesantren Darussalam, kau bisa bahasa Arab, kau bisa bahasa Inggris, kau bisa baca kitab, bisa mengajar bahasa Arab, tapi maaf anak-anakku, engkau belum berbuat apa-apa di tengah-tengah masyarakat. Kalau kau belum pernah berbuat apa-apa di masyarakatmu, kau jangan minta apa-apa. Tidak akan diapa-apakan, karena engkau belum apa-apa. Ada kupingnya. Hah? Dengarkan ini, doktrin. Baru kau akan dihargai oleh masyarakat. Khairun nas anfa'u minnas, sebagus-bagus manusia orang yang berguna kepada manusia. Keberadaanmu di kampungmu, keberadaanmu di tengah-tengah masyarakat, ada gunanya kepada masyarakatnya apa tidak? Tanya sama dirimu sendiri. Maka bagaimanapun hebatmu, tamat dari Darussalam, saya tahu mungkin kau mampu berbahasa Arab yang baik, mungkin kau mampu berbahasa Inggris yang baik, mungkin kau mampu untuk mengajarkan kitab-kitab agama, saya tahu insya Allah. Tapi ketika kau diam di tengah-tengah masyarakat, engkau belum berbuat apa-apa di tengah masyarakat. Karena kau belum pernah berbuat apa-apa, tolong jangan minta apa-apa. Tidak akan diapa-apakan. Mengapa? Karena engkau belum apa-apa. Berbuat dulu. Dan saatnya sekarang para santri, bukan saatnya engkau nunggu bola. Kalau bola kau tunggu, bola itu direbut oleh 22 orang. Kau nunggu bola tidak akan dapat bagian bola. Sekarang saatnya, hai para alumni, untuk menjemput bola. Banyak jangan menunggu datangnya bola. Saatnya kau berpikir untuk menjemput bola. Artinya kau juga harus berkreatif. Jangan minta pekerjaan. Ciptakan pekerjaan. Nah ini Pak Polisi, pemerintah bikin sekolah, bikin sekolah pengangguran. Kenapa? Salah didik. Mulai dari SD ditamatkan. Hei nak, rajin belajar, nanti kau bisa jadi pegawai negeri, bisa cari kerjaan. Sampai SMP dicekoki lagi, kau yang rajin belajar nak, nanti bisa jadi pegawai negeri. Masuk SMA dicekoki lagi, nak, rajin belajar nak, nanti kau gampang cari pekerjaan. Masuk perguruan tinggi, didoktrin lagi, dicekoki. Apa dicekoki? Hah? Tahu? Dicekoki itu jamu, dipaksakan untuk ditelan. Itu namanya dicekoki. Masuk perguruan tinggi, dicekoki lagi. Rajin nak kau kuliahnya, nanti bisa pegawai negeri. Itu mendidik anak persis kayak kuda narik delman. Tahu kuda narik delman? Mata kudanya ditutup supaya tidak tahu kalau jalan di depannya itu banyak. Dia hanya tahu jalan satu. Itu jangan mendidik anak-anak kita seperti kuda narik delman. Pegawai negeri, tamat perguruan tinggi pegang emas. Masuk kantor, keluar kantor, ditulis tidak ada lowongan. Akhirnya stres, bukan kerja, ke rumah sakit jiwa di Glodok. Tidak punya persiapan mental. Santri, Allah bikin pekerjaan banyak. Kau bisa jadi tani, kau bisa jadi dagang, kau bisa jadi pengusaha, kau bisa jadi polisi, kau bisa jadi pegawai negeri, kau bisa jadi pengusaha, kau bisa jadi guru. Jangan kau pusatkan otakmu untuk jadi pegawai negeri. Lama-lama pemerintah bikin sekolah, hanya bikin pengangguran. Bukan marah. Apa? Kan betul pendidikan begini. Sehingga anak santri itu wawasannya luas. Alhamdulillah. Kayak Mas Suri dengan saya mendidik di Darul Rahman. Ayah yang jadi dosen di Amerika Serikat, gak masuk akal. Kalau taman pondok pesantren The Roman menjadi dosen di California. Ada yang jadi tentara berpangkat letnan kolonel. Ada yang jadi dokter. Ada yang jadi dosen di Australia. Ada yang jadi petani di kampung. Masya Allah, hidup. Hidup itu banyak cara. Bukan satu saja. Ini salahnya wali murid. Tiap menyekolahkan anak dididik hidup cuma satu, jadi pegawai negeri. Seolah-olah kalau tidak jadi pegawai negeri mati. Itu salah doktrin. Lihat Cina-Cina itu. Cina-Cina semuanya sekolah, dapat sarjana. Tapi mana yang jadi pegawai negeri? Jadi pengusaha, buka PT, tamat sekolah dengan modal sepeda motor, hanya keliling mencari bangunan yang ada. Dia nawarkan cat, nawarkan alat-alat pembangunan. Asalnya 1 tahun naik motor, setelah 3 tahun punya kios. Kaya, otak luas. Hidup itu banyak cara, tidak satu jalan yang Allah ciptakan. Didik anak bangsa seperti ini. Maka sering saya katakan, dokter, ilmu boleh dicari, usaha boleh ditiru, tapi nasib di tangan Allah. Ilmu yang sama tidak mengakibatkan nasib yang sama. Usaha yang sama pun tidak mengakibatkan nasib yang sama. Maka tidak ada sekolah nasib. Sekali lagi, tidak ada sekolah nasib. Yang ada sekolah cari ilmu. Nasib di tangan Allah, asal kau kreatif. Otakmu hidup. Jangan nganggur. Jangan minta pekerjaan. Bikinlah pekerjaan. Baru bangsa Indonesia nanti maju. Kalau selalu jadi tamat sekolah ngemis-ngemis pekerjaan, mana ada pekerjaan, dibuang. Lah disinilah tanamkan di pondok, Pak. Sejak dari dulu ini yang ditanamkan kiai. Cuman sekarang saja ada perubahan sedikit. Setelah pondok ini mengantongi ijazah negeri, baru anak-anak pondok ada perubahan sedikit. Yang kadang-kadang bawa map ke kantor-kantor cari pekerjaan. Itu bukan budaya santri. Santri dapat pekerjaan jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Jadi polisi, alhamdulillah. Saya katakan tahun 98, tahun 60, tahun 75, ketika saya membuka pesantren, saya katakan, saya bikin pesantren untuk tidak, bukan untuk menjadi pegawai negeri. Sekali lagi, saya katakan pada santri saya bikin pesantren bukan untuk menjadi pegawai negeri. Tapi kalau santri saya jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Saya bikin pesantren tidak untuk jadi pegawai negeri. Tapi kalau anak saya jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Begitu Pak tanamkan, sehingga santri itu wawasannya luas, tidak sempit. Ini yang dididikkan di pesantren. Berani, mandiri. Maka di pesantren dididik mereka itu pertama keikhlasan. Itu sumber utama pendidikan pesantren. Kiainya ikhlas, gurunya ikhlas. Tanamkan keikhlasan, santrinya ikhlas. Tanamkan kesederhanaan. Pondok pesantren hidupnya harus sederhana. Orang yang hidup sederhana, insya Allah berani hidup kaya. Guru saya mengajarkan saya begini. Orang yang berani hidup melarat, belum tentu melarat. Orang yang berani mati, belum tentu mati. Malah yang takut mati, yang mati duluan. Apa kata kiai saya? Kau terlanjur hidup. Orang hidup harus berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Mau kemana? Mau kemana? Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Itu doktrin dari kiai saya. Masya Allah, di doktrin kita ini di pondok, hidup sederhana. Orang yang biasa jalan kaki, sekolah jalan kaki, ke pasar jalan kaki, insya Allah disuruh naik mobil, bisa. Tapi orang yang biasa naik mobil, ke sekolah diantar mobil, ke pasar pakai mobil, mobilnya rusak, tidak sekolah. Mengapa tidak sekolah? Mobil rusak. Orang yang biasa makan tempe sehari-hari, insya Allah disuruh makan ayam goreng, bisa. Yang sehari-hari makan daging ayam goreng, belum tentu dia biasa makan dengan kerupuk. Bikin berani hidup sederhana. Kalau nanti di masyarakat rezekinya luas, alhamdulillah. Sekarang rezeki di Indonesia diajak sederhana. Tamat dari Indonesia, dari pondok, siap hidup sederhana. Saya membangun pondok pesantren sampai sekarang 42 tahun. Dari tahun 75, 42 tahun saya selalu menunggu duit. Kayak Pak Mas Suri, bangun nunggu duit. Bangun nunggu duit. Karena menunggu duit, pamuannya lambat, Pak. Sistem saya minta tidak dikasih ambil. Sama pemerintah, tidak usah minta, Pak Uri. Pemerintah sudah tahu bahwa ini perlu duit, tinggal ngasih. Untuk apa minta? Pak polisi sudah tahu bahwa kita perlu duit. Masa perlu diminta? Gak usah diminta. Ini pesantren sudah bagus kayak begini. Kalau umpama kata dokter saya mau digusur, mau diganti dengan tempat batu bara, tolong kalau pemerintah kabupaten, beli saja tanah ini. Berapa hektar ini semua? Beli sama bupati. Ganti tempat batu bara di sebelah timur sana. Ini tetap pesantren. Itu bisa. Ibu bupati bisa berbuat. Bapak polisi bisa berbuat. Ini sudah nyata jadi pesantren kayak begini. Masa ya tega? Masa ya kok tega? Mau digusur diganti tempat penimbunan batu bara. Apa tidak sedih apa nanti Allah bicara? Saya mohon sama ibu bupati, seluruh pemerintah, ambilkan dari APBD-nya. Berapa harga tanah ini? Ganti. Cari tempat lain, beliin. Masih banyak pantai ini, masih panjang. Pantai masih panjang. Bukan hanya ini pantai di Indramayu. Masih ratusan meter. Apa salahnya kalau pemerintah beli ini, wakafkan kepada Kiai Mas Suri untuk dilanjutkan. Seberapa sih menurut APBD-nya? Kadang-kadang pemerintah mau bikin kandang sapi, mau bikin kandang babi, kok ada duitnya? Saya tahu kok, pernah bikin kandang babi. Betul atau tidak? Mengapa pemerintah bisa beli tanah untuk kandang babi? Mengapa pemerintah tidak bisa beli tanah untuk pondok pesantren yang begitu indah dan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara? Bukan kepentingan pribadi Pak Mas Suri. Bukan marah. Bukan marah. Ngasih tahu. Betul apa tidak? Bagaimana pentingnya? Ini anak-anak yang tamatan saya kasih bahan. Hargai dirimu. Tapi jangan minta dihargai. Bagaimana menghargai dirimu? Hargai dirimu. Setelah tamat di pondok ini, hargailah dirimu dengan akhlakmu. Engkau berpakaian sopan, pakai jilbab sopan, berarti kau menghormati dirimu sendiri. Hormatilah dirimu dengan akhlakmu yang sopan santun. Hiasi dirimu, hormati dirimu dengan akhlakmu yang baik. Hargai dirimu. Kalau kau sudah tidak menghargai dirimu, apalagi orang lain akan menghargai kau. Hargai dirimu sendiri dengan akhlak yang bagus. Hargai dirimu dengan pakaianmu yang sopan. Anak-anakku, hargai dirimu dengan pakaianmu yang sopan. Saya berpakaian begini, Pak Polisi, menghargai diri saya, Pak Polisi. pakai peci, pakai sarung, pakai surban. Saya menghargai diri saya tidak minta dihargai, saya menghargai diri saya. Coba seandainya sekarang saya pakai celana blue jean yang sempit, dengkulnya dirobek kelihatan. Ada kan celana begitu? Lalu pakai kaos omlong, tulisan depannya I love you. Saya tidak pakai peci. Orang tidak akan menghargai saya. Barangkali saya dianggap preman Tanah Abang. Tapi dengan saya pakai sarung, pakai gesper yang sopan, pakai jas, walaupun panas-panas, saya pakai surban. Panas ini. Tapi saya pakai jas untuk menghormati diri saya. Saya hormati diri saya dengan pakaian saya yang sopan. Saya pergi ke Singapura, tidak segan-segan saya hormati diri saya. Saya pakai gomis, saya pakai jas, menghadapi cewek-cewek yang cantik-cantik. Tapi saya tetap menghargai diri saya. Saya minta kunci dengan pakaian yang sopan, pakai sopan. Pelayan-pelayan hotel tahu, ini tamu saya bukan orang sembarangan. Meski tokoh agama dari Indonesia, dia hormat dan ngendep kepada saya. Lain dengan tamu-tamu yang lain, oleh dia tidak dihormati. Minta kunci dikasih saja. Tapi dengan saya dia masih hormat. Mengapa dia tahu? Saya menghormati diri saya dengan pakaian saya. Kalau seandainya saya berpakaian macam-macam, tidak ada harganya saya ini. Hormati dirimu dengan akhlakmu. Hargailah dirimu dengan pakaianmu. Hargailah dirimu dengan kesopananmu. Insya Allah kalau kau dihargai oleh masyarakat, insya Allah Pondok Darussalam dihargai oleh umat. Penghargaan umat terhadap Darussalam hanya tergantung kepada alumni-alumni. Kau yang harus membawa bendera Darussalam. Wah, Darussalam pondok pesantren yang disiplin, pondok pesantren yang baik. Kau kasih contoh di masyarakat. Nanti masyarakat di kampungmu akan tertarik. Masuklah ke pondok pesantren Darussalam ini. Apalagi dibuka cabangnya Darul Quran. Darussalam di sini ada, Darul Qurannya ada. Masya Allah. Ini semuanya akan terwujud kalau kita semua benar-benar mencintai Islam. Bu, cinta enggak kepada Islam? Cinta enggak kepada Islam? Bapak-bapak cinta kepada Islam? Saya mau pinjam kata-kata anak muda. Boleh enggak? Pinjam sebentar. Nanti saya kembali kan? Kata anak muda, cinta itu adalah pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Kata siapa? Kata siapa? Anak muda. Cinta itu sama dengan pengorbanan. Jangan coba-coba main cinta kalau tidak mau berkorban. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Bapak-bapak, cinta enggak kepada Islam? Cinta enggak kepada Islam? Tanya pada dirimu, berapa persen kekayaanmu yang kamu korbankan untuk Islam? Bu, cintalah kepada Islam. Berapa persen kekayaanmu yang sudah kau berikan kepada Islam? Kalau kau belum pernah berkorban untuk Islam, berarti cinta palsu, omong kosong. Kalau semua umat Islam mau mengorbankan sebagian hartanya, insya Allah pendidikan agama akan berjalan dengan bagus. Ibu yang jual sayur sehari dapat untung 50 ribu. 5 ribu untuk Islam, 45 ribu untuk saya. Subhanallah. Bapak-bapak yang dagang di pasar sehari dapat untung 100 ribu. 10 ribu untuk Islam, 90 ribu untuk saya. Insya Allah Islam jaya. Insya Allah Islam hidup. Jangan omong cinta-cinta, tidak pernah mengorbankan hartanya untuk Islam. Omong kosong. Nah, disinilah saya tanamkan perasaan cinta ini. Kalau semua orang Islam mau mengorbankan hartanya sebagian saja, Insya Allah pendidikan agama akan berjalan dengan baik. Maka alumni-alumni yang kau tamat, bawa bendera Darussalam di kampungmu. Kalau dari kampungmu ada yang kembali ke pondok ini, kau kembali ke pondok ini membawa kawan dari kampungmu, berarti kau di kampungmu disenangi orang. Berarti kau sudah membawa misi Darussalam. Sehingga santri yang 120 menjadi 240, yang 40 menjadi 480, yang 480 menjadi 960, berkembang dan seterusnya. Santri yang 2000 jadi 4000 dan seterusnya. Itu namanya berkembang. Hidup ya mengingat waktu. Ya. Ya, selesai kira. Apalagi Pak Uli? Doa saya juga. Alhamdulillah dapat borongan. Ya biasanya kan dibagi-bagi doa itu. Kayak PLN itu Pak Polisi. Yang borong tiang aja. Sudah satu tahun tiang berdiri, kabel belum ada. Kita tegur mana kabelnya Pak? Oh maaf Pak, saya cuma borong tiang doang. Kabel orang lain Pak. Pasang kabel. Sudah nyambung dari tiang-tiang. Belum nyala ke rumah. Kita tegur lagi Pak. Tiang sudah. Kabel nyambung. Mengapa belum nyala Pak? Oh maaf Pak, yang borong setrum bukan saya Pak, orang lain. Namanya dibagi-bagi. Untung Habib saya madzhab Syafi'i. Kalau saya bukan madzhab Syafi'i, saya tolak. Tidak bisa orang lain yang doa. Karena saya madzhab Syafi'i, saya ingat sama fatwanya madzhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit. Artinya tamu itu nurut sama tuan rumah. Betul apa tidak? Lah mayit kan nurut. Dimandiin, nurut. Dibungkus, nurut. Masukkan ke rumah batang, masukkan kuburan, nurut. Itu mayit. Gak ada mayit Indramayu begitu dimandiin tuh nyepak-nyepak kakinya. Ada mayat semacam itu bu, tinggal saya. Suruh mandi sendiri, gak usah dimandiin. Nyepak-nyepak mayat. Nah saya ini ingat Imam Syafi'i Pak Polisi. Kata Imam Syafi'i ad-dhaifu kal mayat. Tamu itu kayak mayat nurut. Sudah disuruh pidato panas-panas. Belum dikasih makan. Tapi saya yakin setelah ini makan deh. Bukan mayat 100% deh. Nanti oh Pak Suron seperti mayat, langsung pidato suruh pulang, gak dikasih makan. Alasannya mayat kan gak makan, nanti mayat yang makan loh ya. Jadi karena saya ingat adab Syafi'i, saya disuruh berdoa. Mari kita doakan. Saya mohon kepada Bapak Polisi sesuai dengan pemohon Habib Sehan, kepada Ibu Bupati, kalau yang punya tanah itu mau tidak mau akan dijadikan pangkalan batu bara atau apa saja, saya enggak tahu mau jadi hotel atau jadi apa, enggak tahu apa saja. Tapi insya Allah yang nyata adalah pesantren di sini. Realitas pesantren. Izin Mendiknas ada. Izin operasional ada. Bagaimana bisa digusur? Apa tidak berhadapan dengan Mendiknas? Bukan berhadapan dengan Kiai Mas'ud. Izin operasionalnya ada. Ikut ujian tiap tahun dan lulus semua. Tinggal pilih Pak Polisi, milih batu bara atau milih santri. Bukan Pak Polisi maksud saya, Pak Bupatinya lah yang memegang anggaran belanja ini. Tolong umpama oleh pemiliknya sudah mau tidak mau, ya tadi harus berhadapan dengan Mendiknas dulu. Berhadapan dengan Menteri Agama dulu. Diizinkan enggak oleh Mendiknas? Kalau diizinkan ya terserahlah. Cuman kalau bisa, berapa harga tanah 1 hektar di sini? Tolong ambilkan dari APBD, beli ganti di tempat lain. Di situ kau pasang batu bara. Di sini sudah kadung ada santri. Sayang untuk kepentingan bangsa. Batu bara cuma untuk kepentingan yang punya. Betul apa tidak, Pak? Mari kita berpikir wajar, berpikir realistis supaya pemerintah beli. Nah, semangat saya alhamdulillah Pak. Kalau Allah kasih kemudahan, saya katakan tadi 42 tahun saya bangun pondok pesantren dengan tangan menadah, menunggu duit datang. Kalau Allah sudah kuasa, Pak Budi, lamanya lima atoita, wala mu'tiya lima manata, wala radda lima qadaita. Itu Allah. Alhamdulillah sekarang saya, Pak Polisi, sedang bangun pesantren besar-besaran di atas tanah 3,5 hektar dengan harga bangunannya 61 miliar rupiah. Yang bangun bukan kepalang tangguh, pemborong CT Senayan itu, mall CT Senayan itu pemborongnya. Jadi dibangun persis konstruksi kayak hotel. Masya Allah. Dengan biaya 61 miliar rupiah, saya terima kunci. Alhamdulillah, saya tidak nunggu duit, malah duit nunggu bangunan. Sekarang duit nunggu bangunan. Duit ada di bank, tapi 1 rupiah pun saya tidak pegang. Sampai detik ini, 1 rupiah pun saya tidak pegang. Dan tidak mau saya melihat duit itu sebelum resmi seluruhnya nanti timbang terima. Sekarang ini duit nunggu bangunan. 42 tahun bangunan nunggu duit. Kalau sudah Allah mau berkehendak, tidak ada kesulitan. Insya Allah pondoknya nanti besar, Pak. Konstruksinya semua konstruksi paku bumi. Kalau saya konstruksi pasang batu, tidak pakai paku bumi. Ini semuanya paku bumi. Mungkin dapurnya lebih luas dari halaman ini. Dapurnya saja lantai 2. Masya Allah, kalau Allah sudah kasih, insya Allah Pak Masuri. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha luas. Doakan saja oleh Pak Masuri. Mudah-mudahan orang yang punya tanah ini oleh Allah dirubah tanahnya, dirubah pikirannya, sehingga tetap diperjuangkan untuk menjadi pondok pesantren. Ya muqallibal qulub, qallib qulubahu. Itulah yang kita harapkan. Kalau Allah yang merubah pikiran, siapapun saja tidak akan bisa menolak. Ini harapan saya. Dan kepada pemerintah setempat, kalaupun terpaksa, tolong pemerintah sisihkan APBD-nya, belikan tanah untuk pengganti ini, supaya ini tetap menjadi pondok pesantren. Insya Allah bisa. Sekian saja, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mengampuni dosa mereka. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, dari RT sampai Bapak Bupatinya, sampai Pak Kapolresnya, seluruh jajarannya, baik militernya, TNI-nya, kita mohon kepada Ya Allah, berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, agar bisa membawa kami dan membantu kami ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء ومأمول وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين